Rumahnya dibuat kayak yang punya apa itu. Itu kita minta bantuan. Kita minta bantuan dari pemberi jatah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Satu hari, satu ayat. Mudah-mudahan hati kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertambah cinta terhadap kalam-kalamnya. Amin. Pada hari yang berbahagia ini kita masuk ayat ke-73 dari surah An-Nisa, surat yang berbicara tentang wanita tetapi isinya tentang perang. Ini menarik nanti untuk kita kaji. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walain asabakum fadlum minallahi layakulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddah ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Dan sungguh jika kamu beroleh karunia kemenangan dari Allah, tentulah dia mengatakan seolah-olah belum pernah ada hubungan kasih sayang antara kamu dengannya. Wahai kiranya saya bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar pula. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada ayat 72 disebutkan fa in asabatkum musibah, apabila kamu mendapatkan musibah. Asoba di sini ditulis terkait dengan musibah, bencana. Di ayat 73 masih juga asoba kum fadlun, musibah fadilah. Nah, timbul pertanyaan, apakah mendapatkan karunia Allah itu juga musibah? Nah, dalam bahasa Arab asoba itu mendapat, cuman merupakan rancu dalam bahasa Indonesia. Musibah itu konotasinya adalah hal yang buruk, padahal dalam bahasa Arab mendapat itu tidak selalu buruk. Asoba yusibu mendapatkan, ada mendapatkan kebaikan, ada mendapatkan keburukan. Jadi musibah fadilah, mendapatkan musibah tapi berbentuk fadlum minallah. Nah, jadi kata-kata musibah itu perlu dirubah kembali menjadi bahasa yang bagaimana supaya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ada juga bentuknya musibah berupa karunia kemenangan dari Allah. Ini satu hal. Satu hal yang lain yang lebih menarik dari ayat yang kita kaji ini, apabila umat Islam mendapatkan kemenangan, maka orang-orang kafir itu berkata, seandainya saya ikut perang, maka saya juga akan memperoleh kemenangan yang besar. Apa yang terbersit, yang tersirat di ayat 73 ini? Yang tersirat bahwa orang kaum kafir atau kaum munafik itu tidak menginginkan syahid, tidak menginginkan kemenangan dalam arti yang benar. Yang menjadi tujuan mereka kalau berperang adalah rampasan perang. Seakan-akan cinta kasih karena keimanan tidak ada arti dalam kehidupan mereka. Jadi di sini ka'an lam takun bainakum wa bainahu mawaddah, seakan-akan tidak ada arti persahabatan itu. Dalam politik yang ada adalah kepentingan. Persahabatan tidak penting. Nah, suatu hal yang menarik, Al-Quranul Karim mengatakan, tidak, persahabatan itulah yang utama. Mawaddah, kasih sayang itulah yang paling penting. Kalau misalnya kasih sayang itu sudah terpupuk, maka sebenarnya kita akan mendapatkan kemenangan yang besar. Fa'afuza fauzan azima. Jadi sebenarnya di sini, kemenangan yang besar itu adalah kesulitan. Tumbuhnya benih-benih kasih sayang, keharmonisan di antara masyarakat. Ini mungkin sepintas tentang ayat 73. Kita persilahkan kepada Ustadz Perdana dan Ustadz Ardi untuk mengomentarinya. Ya, terima kasih Ustadz Zainal. Satu hal yang cukup menarik dari keterangan ayat ini adalah bahwa ternyata orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang hanya mengharapkan hasil yang baik saja. Tidak pernah mereka itu mau merasakan kepahitan di dalam berusaha, atau apalagi misalnya tergambar dalam pikirannya bakal mengorbankan harta, nyawa, dan hanya berupa perjuangan sia-sia saja. Inilah yang ditunjukkan oleh ayat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan komentar mereka saat orang-orang muslimin perang dan mendapatkan harta rampasan perang. Mereka berharap mereka akan dapat itu. Jadi sebagaimana tadi yang saya sampaikan, benar sekali bahwa orang-orang munafik, mereka berperang bukan karena Allah, akan tetapi hanya karena ingin mengharapkan harta rampasan perang. Tidak pernah tergambar di dalam hati mereka itu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan ganjaran yang lebih besar daripada itu. Nah, Ustaz Zainal, ini juga salah satu fenomena gambaran kehidupan saat sekarang ini, di mana banyak generasi-generasi muda Islam kita yang belum paham benar dengan makna daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan kita untuk salat, puasa, zakat, kemudian berbuat baik kepada orang lain, ini mereka hanya memikirkan atau menggambarkan apa yang mereka bisa dapatkan dari perintah-perintah agama itu. Sehingga pada saat tidak tergambar mendapatkan kebaikan dalam artian yang bersifat materi, akhirnya keinginan dan usaha untuk melakukan perintah Allah ini semakin menyusut atau semakin tipis keyakinan itu, sehingga usahanya juga tidak dilakukan. Nah, kira-kira Ustaz Zainal, apa permasalahan sehingga akhirnya generasi sekarang ini, katakanlah umat Islam saat sekarang ini, semakin lama semakin tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Allah? Iya, jadi permasalahannya kenapa generasi ini tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang melihat bahwa agama itu beban. Iya. Itu pandangan hidup yang perlu dirubah. Agama itu bukan beban, tapi sebenarnya agama itu kebutuhan. Bagaimana merubah kebutuhan, beban menjadi kebutuhan? Suatu hal yang menarik disebutkan bahwa kita menemukan betapa banyak umat Islam itu sendiri yang sholatnya bukan saja 5 kali sehari, tapi ditambah dengan sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud. Dia sudah melihat agama itu menjadi kebutuhan. Tidak saja puasa di bulan Ramadan, tapi ditambah dengan puasa Senin Kamis. Tidak saja haji sekali seumur hidup, tapi menambahnya dengan umroh berkali-kali. Nah, ini sudah sampai pada agama itu adalah kebutuhan. Jadi bagaimana mensikapi, bagaimana generasi muda itu melihat bahwa agama ini suatu kebutuhan? Maka disebutkan dalam orang yang sufi itu, masuk dan rasakan. Capek kita mengatakan tebu itu manis, tetapi coba makan tebu itu. Nah, itulah caranya yang paling simpel. Dia akan merasakan manisnya tebu. Nanti kita bilang, manisnya tebu itu berbeda dengan manisnya apel. Coba makan apel, dia akan merasakan perbedaan itu. Tapi kalau kita gambarkan bagaimana manisnya tebu, manisnya apel, secara teori itu akan memakan waktu panjang dan akhirnya juga perdebatan saja. Maka di situ disebutkan aman tu billahi sumastaqim. Beriman, laksanakan, nanti kamu akan mendapatkan jalan yang mustaqim itu sendiri. Ya, menarik sekali ayat ini yang masih membahas tentang kemunafikan, seperti yang kita bahas dalam pertemuan yang lalu pada ayat ke-72. Nah, yang sering kita lihat adalah fenomena yang seperti digambarkan ayat ini, Ustaz. Saya melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang ketika terjadi, katakanlah, masa-masa sulit, dia melarikan diri, gitu, menyelamatkan dirinya. Gitu. Kita ketahui bahwa ketika terjadinya saat-saat sulit di Indonesia Krismon, betapa banyak orang yang melarikan uang-uang negara itu keluar untuk menyelamatkan aset pribadinya. Sadiri-dirinya lari. Nah, apakah ini bisa kita katakan bentuk daripada kemunafikan? Kalau orang kafir udah jelas lah, kalau orang muslimnya Ustaz, gitu. Iya, jadi memang benar sekali. Yang dibutuhkan di sini adalah gambar kesetiakawanan. Jadi bagaimana Indonesia ini membuat apa gerakan setiakawan. Tapi sebenarnya gerakan setiakawan itu bukan lipstik. Itu bersumber dari hati. Dan itu tidak akan murni kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam Islam itu uhibbu ka fillah. Saya cinta kepadamu bukan karena apa-apa, karena Allah, karena iman saya kepada Allah. Maka ditemukan orang yang ukhuwah fillah ini, bersahabat karena Allah ini, dalam kondisi apapun, kaya pun dia bukan karena kekayaannya saya mencintai dia, bersahabat dengan dia, hancur dia pun bukan karena kehancuran saya mencintai dia, tapi karena Allah lah. Maka dia disebut dengan 7 golongan yang akan diselamatkan Allah pada yaumal azil la ila zillu. Karena begini Ustaz, saya melihat kalau kita kaitkan sebentar lagi ini kan 17-an ya, Agustus nanti kita 17-an. Ini kan jika kita kembali kepada sejarah kebangkitan bangsa ini, itu kan berangkat dari kesetiakawanan, adanya rasa nasionalisme yang tinggi. Dan yang paling penting itu ternyata orang-orang yang berjuang untuk negara ini adalah orang-orang yang berawal dari agama, gitu. Begitu. Siapa yang tidak kenal dengan Kiai Haji Agus Salim, begitu. Kemudian kakek daripada ya, Pangeran Diponegoro itu sendiri itu berjuang karena agama. Iya, karena agamanya. Artinya basic pertama sekali itu adalah pemahaman terhadap agama. Jadi kalau kita simpulkan, saya menyimpulkan begini, mungkin bisa diluruskan kalau salah, bahwa nasionalisme itu baru bisa tercipta apabila pemahaman agama itu baik. Benar, begitu. Benar. Nanti akan dia pada ayat 74 gimana sebenarnya nasionalisme itu terkait dengan agama. Iya, pada ayat. Jadi kalau bangsa ini ingin menciptakan rasa nasionalisme yang tinggi bagi generasi mudanya, artinya generasi muda ini harus dibekali dengan agama yang baik pula, kan begitu, dengan keimanan yang baik dan pemahaman terhadap ajaran agama yang baik pula, begitu. Iya. Jadi kalau saya lihat ini satu hal, ada satu hal yang lain kaitan antara surah An-Nisa dengan perang ini. Iya. Maka kenapa kok ada cerita perempuan dan perang? Iya. Rupanya memang banyak judul terkait dengan itu. Ada War and Love, ya kan? Perang dan cinta. Gun and Roses, gitu kan? Senjata dan mawar. Itu artinya apa? Memang cinta kasih dengan perang dan wanita itu sangat terkait. Iya. Bagaimana seorang laki-laki itu merasa dia hero, pahlawan, kalau dia bisa membela wanita. Terkait dengan itu, maka disebut di sini cinta yang tulus itu bukan karena harta rampasan perang, bukan karena ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang, gitu ya, bukan begitu. Cinta yang benar itu karena apa? Karena memang abang ini kusayang apa adanya. Suatu hal yang menarik mungkin kita bisa diskusikan, atas nama cinta terjadi backstreet. Atas nama cinta ada wanita hamil di luar nikah. Nah, bagaimana Pak Ustadz melihat kalau misalnya ada wanita hamil sebagai anak atau sekarang Pak Ustadz sebagai orang tuanya? Nah, bagaimana melihatnya? Ya memang kalau itu terjadi, wala'iyadzubillah tentunya. Iya, ini adalah sesuatu hal yang harus dihadapi. Iya. Sebagai si lelaki itu harus menghadapinya dengan gentleman. Iya. Gitu. Kalau bagi yang melakukannya. Iya, melakukannya. Sebagai gitu. Anak perempuan ini. Iya. Saya pernah membaca begini, Ustaz, bahwa perzinaan itu tidak terjadi, ya, kecuali perempuannya mau. Oh, gitu pula. Makanya lah ketika mengapa anak itu dinisbahkan kepada wanita, kok tidak di atau tidak usah dinisbahkan begitu. Tidak kepada ayahnya, tidak juga kepada ibunya. Karena kesalahannya pada wanita. Iya. Ya. Sekalipun lelaki itu merayu, kalau wanita itu tidak mau, kan tidak terjadi perzinahan. Iya. Yang terjadi adalah pemerkosaan, kan begitu. Artinya apa? Kuncinya di situ adalah pada wanita. Iya, buatlah anak itu sudah hamil. Bagaimana sekarang menyelesaikan masalah dia? Wallahualam. Iya. Kalau saya berdara. Saya kira begini. Tapi sebelumnya begini dulu. Ketika apapun yang terjadi pada diri sang anak, apakah dia laki-laki ataupun perempuan, saya melihat itu adalah merupakan tanggung jawab besar dari sang orang tua. Yeah. Artinya, kalau didikan orang tua itu benar, maka insya Allah si anak ini tidak akan salah di dalam bertindak. Tapi bagaimana kalau sudah dididik dengan benar dan ternyata masih salah juga? Iya, ini juga namanya hamil di luar nikah, berarti kejadian juga di luar kemampuan sang ayah ini, kan, karena kehendak seorang tua. Begini, ketika hamil, sang anak ini hamil di luar nikah, maka yang jelas orang tua harus marah kepada si anaknya. Iya, itu wajib. Kenapa? Supaya sang anak ini tahu kesalahan yang telah diperbuatnya. Tapi kemarahan sang orang tua janganlah pula sampai membuat si anak ini akhirnya kehilangan pegangan. Diusir enggak tuh? Iya, makanya saya bilang tadi jangan kehilangan pegangan. Kalau seandainya si anak ini sudahlah susah, kemudian berdosa dan akhirnya ditinggalkan oleh orang tuanya, maka ini sama saja menghancurkan sang anak. Iya. Artinya walaupun bagaimanapun sang orang tua, tetaplah dia harus memberikan bimbingan kepada sang anak. Jangan diusir. Jangan diusir. Iya. Anak yang ada itu janganlah pula sampai diperintahkan untuk digugurkan. Sama saja dengan menutupi dosa dengan dosa. Dan itu bukan satu solusi yang tepat dalam pandangan agama. Iya, itu menarik. Saya melihat juga bahwa kalau saya tambahkan, si anak pun jangan bunuh diri. Iya. Nah, jangan sampai ada berpikir sudah berzina, akhirnya aborsi, bunuh diri pula. Jadi menyelesaikan hidup ini tidak harus dengan bunuh diri. Tapi saya melihat, lihatlah ke depan, dan yang paling penting lagi, jangan cari kambing hitam atau kambing pink sekarang. Merah jambu sekarang. Iya. Karena apa? Karena walaupun bagaimana, ini kesalahan kolektif. Iya. Yang ke depan, jangan sampai atas nama cinta hal ini terjadi. Mawaddah, an lam takum bainakum wa bainahu mawaddah. Jadi sebenarnya cinta yang demikian ini bukanlah cinta sebenarnya, Ustaz Ardia. Cinta yang sebenarnya itu adalah akhun fillah, atau cinta berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kenikmatan sementara. Mungkin kajian dari surah An-Nisa ayat 73 ini membicarakan bagaimana kesetiakawanan itu bukan terbentuk dengan backstreet tentu saja. Kesetiakawanan yang hakiki itu hanya tercermin apabila kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber keamanan dan keadilan. Karena apa? Boleh jadi kita setia dengan kawan, kawan tidak setia dengan kita, sehingga kita pun kecil hati dan patah hati dengan dia. Tapi kesetiakawanan apabila dirangkai dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana partner atau kekasih kita, kita tidak harus berputus asa. Toh karena apa? Yang kita harap dari cinta tersebut adalah kasihnya. Inilah yang dapat kita petik dari pelajaran surah An-Nisa ayat 73. Jangan sampai cinta hanya terbatas pada harta dan dunia. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Ardian Sadang Seperdana mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf atas khilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.